Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda hu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah fa inna kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwani fid din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, alhamdulillah, insyaallah kita akan kembali untuk melanjutkan istifadah min irsyadatil ulama, dari bimbingan-bimbingan para ulama. Karena tidaklah ada jalan yang lebih selamat melainkan dengan menjalani apa yang mereka telah lalui di dalam beragama. Dan kepada mereka lah kita diarahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mengetahui tentang urusan agama kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada mereka para ulama pada perkara yang kalian tidak mengetahui hukum-hukumnya. Dan kita akan melanjutkan pada kajian dari kitab As-Sawarif anil Haq, perkara yang bisa memalingkan dari kebenaran. Dan kita masuk kepada perkara yang ketiga, dan telah kita ambil sebagian darinya, yaitu i'tiqadul mubtil annahu alal haq, keyakinan seseorang yang berada di atas kebatilan dia berada di atas kebenaran. Seseorang yang berbuat kebatilan meyakini dia di atas kebenaran. Ini termasuk penghalang seseorang di dalam berpegang teguh dengan al-haq. Kemudian kita sampai kepada ucapan penulis. Qala rahimahullahu ta'ala, qala ad-Darimi rahimahullah, dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah, bantahan kepada madhab Jahmiyah. Beliau mengatakan, wa ma'a wuqufihim hadha lam yardaw hatta da'aw annahum yansibuna ilal bid'ati man khalafahum wa qala bi ahadil qawlain faqulna li hadhihi al-isabah amma qawlukum mubtadi'un fa dhulmun wa hayfun fi da'wakum hatta tafhamul amra wa ta'aqqaluh li'annakum jahiltum ayyal fariqaini asabu sunnah wal haqq fayakunu man khalafahu mubtadi'ah indakum wal bid'atu amruha syadidun wal mansubu ilaiha sayyi'ul hal baina adhuril muslimin fala ta'ajjalu bil bid'ati hatta tastayqinu wa ta'allamu ahaqqan qala ahadul fariqaini am batila wa kaifa tasta'jiluna an tansibu ilal bid'ati aqwaman fi qawlin qalu wa la tadruna annahum asabul haqq fi qawlihim dhalika am akhta'uh wala yumakkinukum wala yumkinukum wala yumkinukum fi madhhabikum an taqulu li wahidin minal fariqain lam tusibil haqqo bi qawlik wa laysa kama qulta famin asfahi fi madhhabihi wa ajhal mimman yansibu ilal bid'ati aqwaman yaqulu la nadri ahwa kama qalu am laysa kadhalik wa la ya'manu fi madhhabihi ay yakuna ahadul fariqaini ashabul haqqi wa sunnah fasammahum mubtadi'ah wa la ya'manu fi da'wahu ay yakuna al haqqa batilan wa sunnatu bid'atan hadha dhalalun bayyin wa jahlun ghairu saghir. Ini kata beliau. Ini masih menyikapi tentang mas'ah madhabnya al-waqifah. Di waqifah ini salah satu kelompok dari mutasawwifah yang berada di atas kebatilan dari sebagian madhab kaum Syiah yang sudah hilang keberadaannya. Naam, ini mereka. Jadi kaum waqifah mereka senantiasa menyalahkan dan mengatakan bahwasanya selain dari golongan mereka itu adalah mubtadi'ah, orang-orang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan imam yang satu dari yang tujuh. Jadi hanya menetapkan satu imam dan mengingkari tujuh imam yang lainnya dari imamnya kalangan Syiah yang mereka aku-akui, yakni Musa al-Kadhim. Bahwasannya Musa al-Kadhim adalah imam menurut mereka, adapun setelah dia ini bukan merupakan imam. Jadi kelompok al-waqifah ini merupakan salah satu dari tawaif golongan Syiah yang dia hanya menetapkan satu imam, berbeda dengan Syiah yang lain dari kalangan imamiyah yang mereka menetapkan tujuh daripada imam-imam yang akan datang kelak di akhir zaman. Beliau mengomentari tentang hal itu, bahwasanya sebagian dari manusia, sebagian dari kelompok mereka itu melakukan kebatilan-kebatilan, tetapi sayangnya mereka meyakini apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Ini yang berbahaya. Dan ini banyak terjadi ya, pada zaman yang kita hidup di dalamnya. Berbagai macam tawaif, kelompok-kelompok yang mereka membentuk berbagai macam firqah-firqah, golongan-golongan, wayaf'aluna asya, melakukan berbagai macam na'am kegiatan-kegiatan agama yang tidak ada dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Mereka ada-adakan sendiri, mereka yakini itu al-haq, sementara apa yang mereka lakukan itu merupakan kebatilan. Maka sebagai nasihat pribadi dan kepada saudara-saudaraku semuanya kaum muslimin, hendaklah seseorang yang melakukan perkara-perkara yang bersangkutan dengan din, agama, hendaklah dia betul-betul mengenal apakah ibadah, apakah perbuatan yang dia lakukan itu berdasar dari Al-Quran, berdasar dari Al-Hadid, sehingga naam apa yang dia lakukan tadi dan apa yang dia yakini tadi merupakan salah satu pahala yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau lakukan baru engkau yakini. Janganlah engkau melakukan sesuatu kemudian baru engkau cari dalilnya, tetapi carilah dalilnya kemudian setelah itu baru engkau melakukan apa yang engkau yakini tadi. Karena sesuatu itu kalau sudah menjadi keyakinan, ini berat untuk ditinggalkan. Kenapa orang-orang terhulu, nenek moyang kita yang mereka terjatuh ke dalam berbagai macam adat istiadat yang menyelisih agama, yang mereka susah untuk kita dakwahi, kenapa? Karena perkara tadi menjadi sebuah keyakinan. Ya, ketika seseorang sudah meyakini sesuatu yang padahal itu merupakan kebatilan, maka susah untuk menghilangkan. Maka kita sebelum melakukan sesuatu dan meyakini kebenaran tadi, maka hendaklah kita tengok dan kita benar-benar pelajari apakah perkara tadi sesuai dengan apa yang Allah inginkan, demikian pula apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam inginkan padanya. Kemudian yakinilah dan tetapilah istiqomah di atas perkara tadi. Naam, karena berbahaya. Seseorang yang sudah meyakini sesuatu sementara itu jelek, sementara itu batil, maka teramat susah untuk dia kembali rujuk darinya. Sebagaimana penghalang yang ketiga daripada penghalang yang bisa memalingkan seseorang dari al-haq, yaitu meyakini kebatilan sebagai al-haq. Beliau mengatakan, wa ma'a wuqufihim hadza, dan bersama sikap tawakuf, sikap terhenti, tidak berucap, ya, A atau B. Ini tawakuf namanya. Seseorang yang tidak berpendapat, seseorang yang tidak memiliki ucapan. Maka seseorang yang tidak memiliki ucapan dikatakan tawakuf. Saya tawakuf, saya tidak punya ucapan A atau B. Saya tidak memiliki ucapan Hizbi atau Sunni. Pokoknya saya tawakuf, diam saja. Wa ma'a tawakkufi wa ma'a wuqufihim hadza, dan bersama dengan sikap terhentinya mereka ini, sikap tawakuf tidak mengucapkan ucapan A atau tidak mengucapkan ucapan B, pokoknya diam. Ya, bersama dengan diamnya ini, lam yardau hatta da'au annahum yansibuna ilal bid'ati man khalafahum. Mereka tidak ridha sampai menyeru dan menisbahkan kepada bid'ah orang yang menyelisihi mereka. Ya, jadi mereka diam tetapi membid'ahkan orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Ya, seperti kelompok Haddadiyun yang digelari, ya, dengan naam pemimpinnya yang bermudah-mudah dalam membid'ahkan manusia ketika mereka terjatuh ke dalam kebid'ahan-kebid'ahan, bermudah-mudah di dalam menjatuhkan vonis bid'ah kepada siapapun yang melakukannya. Ya, kemudian mereka, ya, melakukan berbagai macam pembangkangan, kedurhakaan kepada ahlul ilmi, para ulama, menganggap mereka di atas al-haq dan selain mereka berada di atas kebid'ahan. Ini di antara sikap atau kelompok yang dikenal dengan kelompok Haddadiyun, yang mudah menisbahkan kebid'ahan kepada seseorang yang menyelisih mereka dan terjatuh ke dalam kebid'ahan. Wa qala bi ahadi qaulain, dan menisbahkan kepada bid'ah orang yang menyelisih mereka dan berkata dengan salah satu ucapan. Jadi kelompok al-waqifah ini kelompok yang mereka diam, tidak berkata A atau B. Kemudian ketika ada orang yang menyelisih mereka, mereka katakan fulan ahlul bid'ah. Atau ada orang yang mengatakan A, atau ada orang yang mengatakan B, fulan ahlul bid'ah. Faqulna li hadhihi al-insabah, maka kami katakan, kata beliau, kepada kelompok yang seperti ini, amma qaulukum, adapun ucapan kalian, mubtadi'un, yaitu mubtadi', fa dhulmun wa hifun, sungguh merupakan kedzaliman yang sangat. Fi da'wakum, di dalam seruan kalian, hatta tafhamul amra, sampai kalian memahami hakikat sebuah perkara. Wa ta'aqqalu, dan kalian mencermatinya. Jangan sampai bermudah-mudah seseorang mengatakan fulan mubtadi', kecuali kalian telah memahami dengan betul, kecuali kalian telah mencermati dengan betul. Li'annakum, karena kalian jahiltum, bodoh, ayyal fariqain, mana dari dua kelompok, ashabul haq, ashabus sunnah wal haq, yang mereka mencocoki sunnah dan mencocoki al-haq. Kalian tidak tahu siapa di antara dua kelompok tadi yang mencocoki sunnah dan kebenaran, dan mana di antara kelompok yang mereka tidak tahu sunnah dan tidak tahu kebenaran. Enggak tahu. Kemudian ketika kalian tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil, kemudian kalian berani memvonis salah satu dari dua kelompok ini. Ini merupakan apa? Kedzaliman. Tapi berbeda kalau dia fahim, dia tahu, maka harus wajib baginya. Ya, maka dikatakan su'al al-haq syaitan akhras. Seseorang yang tahu al-haq, tahu sunnah, kemudian dia tidak mengatakan, maka dikatakan setan yang bisu. Ya. Sebaliknya, seseorang yang itu tahu batil tetapi dia katakan, ya, dia sampaikan, dia dakwahkan, maka dikatakan apa? Syaitanun natik, seorang setan yang sedang berbicara. fayakunu man khalafahu mubtadi'ah indakum. Maka jadilah orang yang menyelisihi pendapat kalian adalah seorang mubtadi' menurut kalian. Fal bid'atu amruha syajid, kata beliau. Bid'ah itu perkaranya besar. Wal mansubu ilaiha sayyi'ul hali baina adhuril muslimin. Dan orang yang dinisbahkan kepada bid'ah, fulan mubtadi', perkaranya besar dan keadaannya itu teramat jelek di sisi kaum muslimin. Fala ta'ajjalu bil bid'ati, jangan kalian terburu-buru dengan menisbahkan kebid'ahan kepada seseorang sampai kalian ta'aqqalu, sampai kalian benar-benar mengakali, benar-benar mencermati perkara tadi. Dan ini tugasnya para ulama yang mereka tahu hakikat sebuah perkara. Mereka paham hakikat sebuah na'am masalah. Hatta tastayqinu wa ta'allamu ahaqqan qala ahadul fariqaini am batila, sampai kalian benar-benar yakin, kalian benar-benar di atas ilmu apakah sebuah kebenaran yang dikatakan salah satu dari kedua kelompok tadi atau kebatilan. Na'am. Jadi ketika seseorang hendak memvonis sebuah hukum pada salah satu kelompok, maka hendaklah dia benar-benar mempelajari dengan detail, benar-benar mempelajari sebuah perkara, dan dia mengilmui terhadap apa yang dia ucapkan tadi, sehingga tidak terjatuh ke dalam dosa yang besar berbicara tanpa ilmu. Wa kaifa tasta'jilun antamsibu ilal bid'ati aqwaman fi qawlin qalu, bagaimana kalian tergesa-gesa menisbahkan kepada sebuah kebid'ahan terhadap suatu kaum apa yang mereka ucapkan. Ketika ada suatu kaum yang mengucapkan dengan ucapan-ucapan ya sekian dan sekian, kemudian kalian tidak tahu apakah ini ucapan hak, kalian tidak tahu apakah ini ucapan batil, kemudian kalian katakan fulan mubtadi'. Wala tadrun annahum ashabul haq fi qawlihim dzalika am akhta'u, sementara kalian tidak tahu apakah mereka dengan ucapan mereka itu benar atau salah. Ini teguran terhadap dari beliau bagi siapa-siapa yang bermudah-mudah, yang mereka bukan bidangnya, kemudian berkata wala yumkinukum fi madhhabikum, dan tidak mungkin menurut pendapat kalian. Madhab ini pendapat, madhab ini sebuah jalan yang mereka lalui. Tidak mungkin menurut pendapat kalian antakunu liwahidin minal fariqain, untuk kalian katakan terhadap salah satu dari dua kelompok lam tusibil haq biqaulik, engkau tidak mencocoki kebenaran terhadap ucapanmu. Walaisa kama qulta, dan tidak seperti ucapanmu. Naam. Mereka tidak mampu untuk mengucapkan hal itu. Maka famin asfahi fi madhhabi, termasuk kebodohan dalam madhhabnya. Wa ajhali mimman yansibu ila bid'ah, dan termasuk kebodohan yang sangat seseorang yang menisbahkan kepada sebuah kebid'ahan akwaman suatu kaum. Jadi seseorang yang mengatakan kaum fulan terjatuh ke dalam kebid'ahan, fulan mubtadi', yakul, kemudian dia mengatakan la nadri ahwa kama qal, ahwa kama qalu, sementara dia mengatakan kami tidak tahu apakah seperti yang diucapkan, am laisa kadzalik, atau tidak seperti itu. Sudah terlanjur mengatakan fulan mubtadi'ah dengan ucapannya, ketika ditanya ucapan yang apa, yang sekian dan sekian, tetapi kami enggak tahu ucapannya ini hak atau tidak. Termasuk kebodohan. Ya, seseorang yang tidak mengetahui hakikat suatu perkara kemudian terlanjur menvonis, memberikan hukum si fulan sekian, si alan sekian, sementara ketika di ya perjelas apakah ucapannya ini menyelisih al-haq atau tidak, dia tidak tahu. Wala ya'manu fi madhhabihi, dan tidak akan aman pada madhabnya itu. Ayyakuna ahadul fariqain, bahwasanya salah satu dari dua kelompok ashabul haqqa wa sunnah. bahwasannya salah satu dari dua kelompok tadi mencocoki sunnah dan juga mencocoki apa al-haq. Fasammahu mubtadi'ah, kemudian mereka terlanjur menggelari kelompok-kelompok tadi dengan kelompok yang mubtadi'ah, sementara salah satu dari kedua kelompok tadi itu ada yang mencocoki kebenaran karena berselisih dengan pendapatnya, sehingga mereka hukumi rata. Ini termasuk kebodohan mereka, tidak tahu mana yang hak, tidak tahu mana yang batil, kemudian mereka hukumi siapa-siapa yang tidak sesuai dengan pendapatnya dengan mubtadi'ah. Wa la ya'manu fi da'wahu ay yakuna al-haqqa batila, dan tidak pula merasa aman, terasa aman. Ya, tidak pula menjadi sebuah keamanan pada sangkaannya, pada tuduhannya ay yakuna al-haqqa batila, bahwasanya al-haq menjadi sebuah kebatilan, wa sunnah bid'atan, dan sunnah menjadi sebuah kebid'ahan. Ya, bisa dibolak-balikkan menurut dia. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, yang sunnah jadi bid'ah, yang bid'ah jadi sunnah. Ini kenapa? Karena yang mengatakan perkara-perkara tadi adalah orang-orang yang tidak paham hakikat sebuah perkara. Wa hadza dhalalun mubin atau dhalalun bayyin. Ini merupakan kesesatan yang sangat nyata. Wa jahlun ghairu saghirin, dan kebodohan yang tidak kecil akibatnya. Jadi apa? Menisbahkan seseorang kepada kebid'ahan sementara dia tidak tahu apakah ucapan yang dia ucapkan tadi atau perbuatan yang dia lakukan tadi merupakan hak atau batil. Tidak tahu. Taib. Jadi ini maksudnya apa? Apa yang dia lakukan, dia yakini itulah yang benar. Padahal dia tidak tahu apakah yang dia lakukan sekarang ini benar atau salah. Sudah terlanjur meyakini apa yang dia lakukan adalah sebuah kebenaran. Wa tarajjama al-Hafidz adz-Dzahabi li Abi Hayyan at-Tauhidi, telah membuat sebuah tarjamah biodata. Jadi apa namanya, data-data rawi, data-data seorang rawi oleh al-Hafidz adz-Dzahabi, yaitu terjemahnya Abi Hayyan at-Tauhidi. Wa naqala anhu annahu qala, dan menukilkan dari beliau ucapannya, unasun madaw tahta at-tawahhum yadhunnuna anal haqqo ma'ahum walakinal haqqo wara'ahum. Beliau mengatakan, manusia-manusia mereka telah berlalu di dalam kebodohan mereka, di bawah sangkaan-sangkaan mereka. Yadhunnuna anal haqqa ma'ahum, mereka menyangka kebenaran itu bersama mereka. Walakinal haqqa wara'ahum, tetapi kenyataannya al-haq itu di belakang mereka. Ucapan yang sahih dari seorang yang menyimpang. Ya, terkadang orang yang menyimpang ini ucapannya sahih. Ya, ucapan yang benar tetapi dimaksudkan di sini batil. Ya, ucapan yang hak tetapi diinginkan dengannya batil. Ucapannya bagus tetapi dipakai untuk menopang madhabnya atau menyalahkan seseorang yang tidak sesuai dengan ucapannya. Seseorang yang mereka berlalu dalam hidupnya di atas kesalahan, menyangka kebenaran itu bersama mereka tetapi kebenaran sebenarnya itu di belakang mereka. Wa ta'aqabahu adz-dzahabi biqaulihi wa anta hamilul liwa'ihim, adapun engkau wahai Abi Hayyan itulah pemegang bendiranya. Itu adalah madhabmu. Karena Abi Hayyan at-Tauhidi ini munharif. Ya, seorang yang terjatuh ke dalam kesalahan sampai bisa mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang benar. Maka jangan tertipu dengan seseorang yang tampaknya mereka berpegang teguh dengan sunnah. Mereka berkata dengan ucapan-ucapan yang sunnah, mereka membahas kitab-kitabnya ahli sunnah, tetapi ternyata madhab mereka menyelisihi daripada ahlu sunnah. Nah, dan ini yang sering menjadi tipuan terhadap kaum muslimin. Bagaimana fulan, ya, seorang da'i sunnah, mereka membahas kitab-kitabnya ahlu sunnah, membahas kitab-kitabnya para ulama, bagaimana dikatakan sesat? Nah, itulah ahlul dolal, ahlul batil. Mereka tidak berani untuk terang-terangan di atas kebatilan, Karena kalau seandainya mereka terang-terangan di atas kebatilan, maka akan ditolak oleh manusia. Ketika ya sekali bertemu, di awal kali pertemuan, tetapi mereka memasukkan syubhat-syubhat di dalam ucapan-ucapan mereka. Sehingga ketika seseorang meyakini dia di atas al-haq, maka mulailah dia memasukkan berbagai macam na'am wasawis, niwaswas, berbagai macam syubhat ke dalam hati-hati pengikutnya. Na'am. Kemudian al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala memberikan taklik dengan ucapannya, dan engkaulah itu pembawa benderanya. Ini menunjukkan bahwasanya ahlul batil itu tidak harus mengatakan yang batil-batil. Ya mungkin kita mengatakan sufi adalah hululiyah yang mengatakan Allah itu bersatu dengan makhluknya, berarti ucapan-ucapannya itu jelek, berarti ucapan-ucapannya itu enggak hikmah. Enggak. Bahkan kalau kita bermajlis dengan mereka, ucapan-ucapannya itu subhanallah, khutbah-khutbahnya bisa memukau, nasihat-nasihatnya bisa masuk ke dalam hati. Ya, jangan kemudian kita meyakini kalau orang itu sudah sesat, ucapannya pun masih sesat. Enggak mungkin, belum tentu. Ya, karena kalau seandainya dia seorang yang dolal, kemudian ucapan-ucapannya dolal akan ditolak secara ya, nyata oleh manusia. Nah, maka oleh karena itu ilmu ya, yang harus kita miliki, ilmu yang harus terus kita timba, sehingga kita mampu untuk na'am memilah dan memilih yang bisa menjadikan kita furqan, pembeda mana yang membawa al-haq dengan ucapannya dan mana yang mengarahkan al-batil dengan ucapannya. Taib, karena Al-Quran itu bisa menjadi mu'tazilah kalau yang membacanya mu'tazili. Al-Quran, jangan kitab Injil atau kitab Primbon atau kitab yang dolal lainnya. Al-Quran, kalamullah. Kalau yang membaca mu'tazilah, maka akan menjadi mu'tazilah. Kalau yang membaca adalah seorang khawarij, maka akan menjadi khawarij. Jangankan hanya kitabnya para ulama, Al-Quran, kalamullah. Kalau yang membaca ahlu dolal, maka akan sesat sebagaimana pemahaman mereka. Bukan Al-Qurannya, tetapi akan ditarik sesuai dengan pemahaman mereka. Ya, sebagaimana khawarij untuk menguatkan apa yang menjadi madhab mereka dengan mengambil salah satu ayat dan mereka kembar-gemborkan di kalangan kaum muslimin. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan Allah, maka mereka kafir. Ya, Al-Quran ini yang dipakai. Mereka tidak merinci ayat-ayat yang lain. Mereka tidak menjelaskan sunnah-sunnah yang menjelaskan ayat ini. Maka ini kita berhati-hati daripada bermajlis dengan orang-orang yang tidak thiqah dalam agamanya. Jangan hanya karena ini, karena masih membahas kitabnya para ulama, kalian tidak tahu akan dibawa kemana. Al-Quran saja mampu untuk dipilih, Al-Quran saja mampu untuk diselewengkan, apalagi ucapan-ucapan para ulama. Sehingga kalau ada yang mengatakan fulan ya, kenapa dijauhi padahal dia masih mengajarkan Fathul Majid, masih mengajarkan Tohawiyah, Wasitiyah, kitab-kitab para ulama, Utsulus Tsalatsah, bukankah ini merupakan na'am kezaliman pada Ustaz fulan? Na'am, para ulama memperingatkan kita dari mereka itu bukan karena hawa nafsu mereka, tetapi karena mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang tersembunyi, yang menyimpang, yang kita tidak mengetahui kecuali setelah terjadi nyata. Oh, ternyata benar. Ya, karena sebagaimana ucapan para ulama, ya, al ulama ya'riful ya fitnah mukbilan. Ulama itu tahu ini fitnah ketika sedang tampak. Baru mulai muncul mereka tahu ini fitnah, jauhilah oleh kalian. Tetapi kalau al-juhala, orang yang jahil seperti kita, ya'riful fitnah mudbira, tahu ini fitnah kalau sudah berlalu. Ternyata benar. Ini bedanya kita dengan para ulama. Naam. Ini diantara poin yang ketiga dari poin yang bisa menghalangi seorang istiqomah di atas al-haq. Dia meyakini sesuatu, ternyata hal itu merupakan kebatilan. Kemudian yang berikutnya, qala rahimahullah, at-tafritu fi taharril haq. Tafrit ini bermudah-mudah. serampangan, sembrono di dalam mencari kebenaran. Naam. Qala rahimahullah, al-ba'du ya'taqidu al-batila wa yadinu Allah bihi, lakinnahu ya'lam bi wujudil mukhalifi lahu fima ya'taqiduhu wa yadinu Allah bihi, bal rubbama yablughuhu tadlilu mukhalifihi lahu wa huwa ma'a dhalik lam yudaqqiq wa yuhaqqiq mal ladhi hamalahu ila ar-rukuni ila ma ya'taqiduh. Kata muallif, sebagian manusia meyakini kebatilan. Sebagian manusia ini memiliki keyakinan terhadap kebatilan dan dia menjadikan dia sebagai agama. Kebatilan tadi dia jadikan sebagai agama. Banyak apa ndak ini? Banyak. Terutama mereka yang tidak terbimbing dengan ilmu, terutama mereka yang tidak terbimbing dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan para ulama, yang mereka hidup di pedalaman-pedalaman. Mereka memiliki adat istiadat yang mereka yakini itulah agama, dan mereka jadikan itu sebagai agama. Lakinnahu ya'lam, tetapi sebenarnya mereka itu tahu, biwujudil mukhalif, ada di sana yang berbeda dengan dirinya, berbeda dengan apa yang dia yakini, dan hal itu pula dijadikan sebagai agama. Tapi kalau zaman sekarang, ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tidak apa-apa, yang penting kita bersama. Yang satu mau kuburi, yang satu mau wathani, tukang nyembah kubur, tukang nyembah berhala, tidak apa-apa, yang penting kita hidup damai. Tidak ada saling nasihat menasihati. Bal, bahkan kata beliau, rubbama, terkadang yabluguhu tadlilu mukhalifihi lahu, sampai kepada dirinya tadlil, ucapan sesat untuk dirinya. Ya fulan, hati-hati, apa yang kau lakukan ini merupakan kesalahan-kesalahan dalam agama. Terkadang sampai pada dirinya dinasihati, bahkan disesatkan, apa yang dia lakukan ini bid'ah, ini sesat, ini bukan agama, sampai pada dirinya. Wa huwa ma'a dzalik lam yudaqqiq, tetapi dia bersama dengan itu enggak mau ambil pusing. Ya, enggak mau ambil pusing. Saya juga punya ustaz, saya juga punya kiai, saya juga punya orang pinter. Wa yuhaqqiq mal ladzi hamalahu ila ar-rukun, tidak pula dia mentahqiq, jadi mengoreksi ulang apa yang bisa membuatnya untuk tenang kepada apa yang dia yakini itu. Saya yakin kalau bersih desa itu bagian dari agama. Ada orang yang mengatakan, ya fulan, itu merupakan salah satu upacara yang masuk di dalamnya kesyirikan. Itu merupakan upacara-upacara yang dilarang dalam dinul Islam. Sampai peringatan-peringatan larangan ini pada dirinya, tetapi dia gak mau ambil pusing. Dia pun tidak mau mengoreksi diri. Iya, kenapa kok hal ini menjadi keyakinan saya? Dari mana? Ya, ini kok sampai menjadi keyakinan yang sangat dalam hati. Tidaklah dia dapatkan, melainkan apa? Karena dilakukan terus menerus, dilakukan oleh orang tua mereka, sehingga ketika mereka mau meninggalkan perkara ini sangat sulit. Dan bahkan, aduh, kalau saya tinggalkan nanti terjadi ini dan itu. Ya, ini yang ada pada mereka. Farubba ma'etakoda ma dhahaba ilaihi bisababi wukufi ala dzikri tarfil mas'alah wa hukmiha fi kitabin muayyan. Kata beliau, di antara faktor yang berikutnya, terkadang seseorang dia berpendapat dengan sesuatu pendapat bisababi wukufihi ala dzikri tarfil mas'alah, karena sebab dia berhenti pada penyebutan sebagian masalah. Dia tahu masalah ini hanya ujungnya saja. Ketika dia tahu ujungnya saja, dia mikir, nah inilah masalah itu. Ya, seperti kita sampaikan bahwasanya meja ini, bagi yang tahu pasti bentuknya segi empat. Bagi yang tahu dan yakin pasti segi empat. Kenapa? Karena dia melihat dari atas, dia melihat dari dekat. Tetapi bagi yang melihat dari ujung sana dan dia hanya tahu ujung sini, dia akan mengatakan meja ini segitiga, karena ujung ini enggak kelihatan. ya, yang melihat dari sana akan mengatakan meja ini ya segitiga juga sama, karena enggak melihat dari ujung sini. Dan terlanjur dia yakini bahwasanya meja ini segitiga. Kenapa? Hanya tahu dari ujungnya. Ini di antara kesalahan. Dia tidak melihat ya secara menyeluruh. Wa hukmiha fi kitabin muayyan, dan dia juga berhenti sesuatu pengambilan hukum karena mempelajari kitab tertentu. Dia hanya mempelajari satu kitab dan tidak mempelajari kitab yang lain. Ternyata masalah ini disebutkan dalam kitab yang lain, ada berbagai macam pendapat, ada berbagai macam akwal, ucapan-ucapan. Namanya jumud, tidak mau apa namanya merubah diri. Pokoknya kalau ini ya ini. Pokoknya disebutkan dalam kitab ini, ini. Ya, enggak mau berpindah ke dalam yang lainnya, yang mana di sana disebutkan berbagai macam apa? Cangkupan-cangkupan masalah tadi, sehingga pengetahuannya bisa menyeluruh. Ya, dia enggak mau seperti itu. Au talaqahu an syaikhin muayyanin duna ta'aqqud. Atau dia hanya mendapatkan dari satu syekh ilmu tadi tanpa memperkuat. Bihusul istiqsa'il mas'alah bahthan wa nadhara wa tadqiqa. Dia tidak mau membahas, tidak mau kemudian apa mencermati masalah tadi dengan mencari, meneliti atau na'am memperinci lagi, tidak mau. Pokoknya kalau sudah fulan, fulan. Na'am. Sehingga pokoknya apa namanya? Kebenaran ya ini yang datang dari bapak kami, dari nenek moyang. Baik. Dari guru kami. Yang lain salah. Inilah diantara daripada sebab terjatuhnya seseorang ke dalam, keluar dari kebenaran. Dunal muqabalah ma'al qawlil mukhalif, tanpa mau membandingkan ucapan orang yang menyelisihi. Ketika kita berpendapat dengan sebuah pendapat, di sana ada yang menyelisihi kita, maka tengoklah kenapa dia menyelisihi kita, dari sisi mana, sehingga apa, bisa saling ketemu. Ya, yang bisa jadi ucapannya tadi salah dari sisi ini, atau bisa jadi ucapannya tadi benar, kemudian ada orang yang mengkritik akan tambah kuat ucapannya ini. Tetapi yang di sini tidak mau yang seperti itu, tidak mau membandingkan. Pokoknya saya berpendapat A titik. Nah, wasti'abu ma'amkana min adillatin min adillati kulli qaulin wa ma'khadihi. Atau dia isti'ab mengambil keseluruhan yang bisa memungkinkan daripada dalil-dalil setiap ucapan tadi. Fulan mengucapkan A, apa dalilnya? Kita cari. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. B mengucapkan ya, misalkan ucapan sekian, dalilnya ini, ini, ini. Maka kita bandingkan mana yang lebih qarib dengan dalil, lebih akrab dengan dalil, itulah yang kita na'am ambil. Seperti itu caranya. Dan ini kalau kita mau buka kitab-kitab fikhiyah, kita akan mendapati perkara ini sangat luas. Kenapa ulama fulan mengatakan yang rajih A? Kenapa ala ulama alan mengatakan yang rajih B? Dalilnya sekian, sekian, sekian, sekian. Ya, setelah dilihat, setelah dikoreksi, setelah berbagai macam argumen yang mereka kemukakan, ternyata yang kuat adalah A, ternyata yang kuat adalah B. Seperti itulah thalabul ilmi. Itu yang dikatakan mencari ilmu. Nah, wa tamhisil adillati wa wazniha bil mawazinil adilah. Kemudian dia seleksi dalil-dalil tadi, dia timbang dengan timbangan-timbangan yang adil. Kalau kita sudah mampu, tetapi kalau kita belum mampu, maka cukup kita dengan menyerahkan hal ini kepada para ulama yang mereka telah di enam rekomendasi dari para ulama bahwasanya keilmuannya ini adalah keilmuan yang kuat, yang thiqah, seperti ulama pada zaman kita Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syafid, ya, rahimahumullah jami'an, dan yang lainnya. Atau yang pada zaman sekarang masih hidup, ya, Syekh Fauzan hafizahullah, Syekh ya, Na'am Ubaid hafizahullah, Syekh Rabi, dan juga yang lainnya, Syekh Muhsin, dan juga yang lainnya. Ulama-ulama yang mereka memiliki kapasitas ilmu yang ya, luas, yang diakui keilmuan mereka. Fayakhudul qawla ala illatihi, kemudian dia mengambil ucapan-ucapan di atas penyakit-penyakitnya. Jadi dia mengambil ucapan masih ada penyakit. wa yufarritu fi ma yajib alaihi min badril wus'i fi tabayyunis shawab min al-aqwal. Dan dia tidak mau ambil pusing untuk mencurahkan usahanya untuk mencari mana yang terbaik dari ucapan, mana yang terbenar dari ucapan. Wa hadza yaqa'u ghaliban min khamidid dhihn. Ini terkadang secara umum ini ada pada seseorang yang memang hatinya ini sempit, tidak mau terbuka, yang biasanya memang hobinya taklid, ikut, tidak mau mencari tahu. Amma dzaki, adapun orang yang cerdas, nasyitu dzihn, dengan hati jiwa yang semangat, semangat mencari ilmu. Idza sami'a bi takhti'ati ma ya'taqidu, kalau dia mendengar kesalahan apa yang dia yakini, fa inna dzalika yusirul anafah indahu li talibil ilmi fil mas'alah allati ya'taqiduha wa bahthuha ala sabil istiqsa. Ini bedanya orang yang jiwanya jiwa pencari al-haq dengan jiwa orang yang tidak mau ambil pusing dengan al-haq. Kata beliau, adapun orang yang dzaki, orang yang jiwanya senantiasa semangat untuk mencari kebenaran, itu apabila dia melakukan sesuatu kemudian terdengar ada orang yang menyalahkan, fulan kau salah. Ya, dia melakukan sebuah ibadah-ibadah, melakukan sebuah ucapan-ucapan, tindakan-tindakan, kemudian dia mendengar ada ucapan, ya fulan, tindakanmu itu salah, ya fulan, tindakanmu itu tidak benar. Dia akan mencari tahu dari mana sisi tidak benarnya. Nah, dia akan mencari tahu. Itulah yang dikatakan mencari ilmu. Jiwanya akan tergerak loh, kenapa salah? Ya, sementara saya berpegang teguh dengan dalil A, saya berpegang teguh dengan dalil B, kok masih disalahkan? Dari mana salahnya? Ya, kemudian dia kembali, dia koreksi kembali, dia kaji kembali. Kalau dia sudah yakin, telah meneliti ucapan ini, ucapan ini, apa yang dipegang oleh A, dia meyakini, menyeleksi, mencari tahu apa yang dipegang oleh B, kemudian dia tahu masing-masing dalilnya, kemudian dia mengatakan, saya pilih pendapat B. Ketika fulan mengatakan engkau salah, saya berpegang teguh dengan pendapat ini dan dalilnya. Ya, sehingga apa, tenang hatinya, tidak merasa ragu-ragu. Jadi ketika dia melakukan sesuatu tindakan, aduh, jangan-jangan salah ini. Jangan-jangan ada yang menyalahkan anai. Takut. Ketika engkau ibadah, ketika engkau meyakini sebuah dalil, sebuah pendapat, kemudian engkau lakukan, ada yang menyalahkan, justru itu ilmu bagi dirimu. Jangan kemudian timbul emosi. Ya. Seorang thalabul ilmi ketika diingatkan di dalam ibadahnya, di dalam tingkah lakunya, di dalam ucapannya, maka dia akan merasa gembira karena ternyata masih ada yang memperhatikan dirinya. Berbeda dengan orang yang tertutup hatinya untuk mencari ilmu, ketika dia melakukan sesuatu, bertindak sesuatu, kemudian ada yang menyalahkan, maka dia akan na'am menutup diri dan tidak mau ambil pusing, dan bahkan mungkin sebagian mereka akan marah kalau seandainya disalahkan. Oh, karena di dalam agama ini terbiasa saling salah menyalahkan itu biasa, bukan berarti orang yang menyalahkan itu benar. Fulan menyalahkan Alan, berarti ini benar, itu yang salah, belum tentu. Ya. Sebaliknya pula, yang disalahkan mungkin juga bisa salah, yang menyalahkan mungkin itulah yang benar. Jadi dilihat kondisi masing-masing, apa yang mereka kemukakan dari dalil, daripada argumen, sehingga kita bisa tahu mana yang sebenarnya hak dan mana yang sebenarnya apa di dalam kesalahan. Al-mudda'i al-bayyina 'alal da'i wal yaminu 'ala man ankar. Yang menyeru maka pakai dalil. Engkau salah, dalilnya ini, ini, ini, ini. Adapun yang engkau pegang dalil ini, riwayat ini dhaif, ulama fulan mendhaifkan sekian sekian sekian, selesai. Dan yang disalahkan ketika dia tahu salah, kembali. Nah, seperti itu caranya. Bukan kemudian ketika ada orang menyalahkan berarti ini benar, ini salah, belum tentu. Mengapa dicari kalau orang yang berilmu, dia seorang thalabul ilmi, dicari benar enggak ucapanku ini salah? Benar enggak perbuatanku ini salah? Ya, kemudian di semuanya dilingkupi, dipelajari semuanya. Kemudian kalau dia ternyata sesuai dengan apa yang dia yakini, setelah dia tahu masalah-masalah secara menyeluruh, kemudian dia berpegang teguh dengan apa yang dia pegang, maka silakan. Nah, sebagaimana hal ini pun dinasihatkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala ketika berselisih pendapat dengan murid-muridnya di dalam masalah fikhiyah, beliau mengatakan if'al mimma yuqarribukum ilallah, kerjakan yang menurut kalian bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mendhaifkan hadis ini, sebagian mensahihkan hadis ini, yang mendhaifkan meninggalkan, yang mensahihkan berarti mengamalkan, seperti itu. Tidak saling menghujat kecuali kalau masalahnya masalah akidah. Ya, karena kalau masalah akidah tidak ada perbedaan satu. Yang salah maka di na'am luruskan, kalau tidak maka ditinggalkan. Qala rahimahullah qala al-allamah. Belum. Wa hadha naqdu tawajjahu liman lam yuhaqqiqul mas'alah. An-naqd. Kritikan ini diarahkan kepada mereka yang tidak mendetailkan sebuah masalah. Amma man haqqaqaha. Adapun kalau seseorang sudah benar-benar mendetailkan, dia paham betul, wa jazima bi sihhati ma ya'taqidu, dan benar-benar meyakini apa yang dia lakukan ini benar, apa yang dia yakini ini benar, fala hajata lahu, maka tidak ada kebutuhan bagi dirinya, li isra'i la kulli musyakkikin, untuk menengok, untuk mendengarkan setiap orang yang hendak meragukan keyakinannya. Ya, seperti kita kenal dengan manhaj as-salafi, kita kenal dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah, ya sunni. Kalau engkau sudah yakin dengan apa yang engkau miliki dari keyakinan ini, jangan engkau dengarkan orang-orang yang meragukan dirimu. Fa'inna zaman la yanqadhi hakadha. Karena perputaran zaman ini enggak akan seperti ini. Nah, tidak akan terputus seperti ini. Jadi ketika seseorang beramal, kemudian besok lagi diingatkan, berbeda lagi, besok lagi diingatkan, berbeda lagi, jangan seperti itu. Kalau engkau sudah yakin dengan dalil yang jelas, yang sahih, maka kerjakan. Jangan engkau tengok setiap orang yang hendak meragukan dirimu. Jadi intinya di sini, seseorang yang bisa terjatuh keluar dari al-haq ketika diingatkan, kemudian dia tidak mau membahas kembali apa yang dia lakukan. Baik, kemudian yang berikutnya. Qala al-Allamah Abdurrahman al-Muallimi rahimahullah. Al-alimur rasikh huwa alladhi idza hasala lahu al-ilmu asy-syafi bi qadiyatin lazimaha wa lam yubali bima qad yushakkiku fiha bal imma an yu'rida an tilkal musyakkika bal imma an yu'rid an tilkal musyakkikat wa imma an yata'ammalaha fi dha'i ma qad thabata. Kata beliau al-alamah Abdurrahman al-Muallimi, seorang alim yang rasikh, ilmunya tinggi, seorang yang ilmunya kuat, adalah orang yang apabila mendapatkan ilmu yang sudah syafi, yang sudah memuaskan, ilmu yang sudah menyembuhkan, dalam artian ilmu yang sudah kuat, biqadiyatin, terhadap sebuah masalah, lazimaha, maka dia menetapinya. Ya, seperti kita mengenal sifat sholat Nabi dengan dalil-dalilnya. Kita sudah mempelajari sifat wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dalil-dalilnya, dengan ilmu yang kita kenyang. Ya, karena terkadang sebuah ilmu itu ada yang mengenyangkan, ada yang tidak mengenyangkan. Maksudnya apa? Kalau ilmu itu mengenyangkan, kita puas dengan dalil-dalilnya, dengan pendapat-pendapatnya, dengan kesimpulan-kesimpulannya, kita puas sebutkan Al-Quran sekian, sekian, sekian, hadis sekian, sekian, sekian, ucapan sahabat sekian, sekian, sekian, ucapan para ulama sekian, sekian, kenyang membacanya. Kalau sudah seperti ini, engkau mendapatkan ilmu yang memuaskan dirimu pada sebuah masalah, lazimaha, tetapilah. Jangan mudah berbolak-balik besok ini, besok itu. Nah, adapun orang yang berilmu tadi, dia akan menetapinya, walam yubali, dan dia tidak menghiraukan. Bima qad yushakkiku fiha, dengan apa yang masuk yang bisa membuatnya ragu, tidak dia pikirkan. Kenapa? Karena dia sudah yakin dengan perkara ini. Bal imma an yu'rid an tilkal musyakkikat, bisa jadi dia berpaling daripada itu semuanya, berpaling enggak dihiraukan. Wa imma an yata'ammalaha, bisa jadi dia akan koreksi ulang, jangan-jangan saya ini salah. Fidau'i maqad thabat, pada arah yang dia telah menetapkan masalah ini dengan pendapat A atau B tadi, dia kembali mengoreksi ulang, jangan-jangan salah ini, dia koreksi kembali. Itu seperti madhab yang dilakukan oleh para ulama. Taib. Maghrib jam berapa? Kurang 10. Iya, Pak Cik. Kurang berapa? 10. Taib. Itu yang mungkin bisa kita ambil faedah dari pertemuan sore ini, mudah-mudahan bisa dipaham bersama. Bahwasanya termasuk perkara yang bisa menopang kita untuk tetap di atas kebenaran dan tidak berpaling darinya adalah senantiasa kita mencari ilmu, itu intinya. Jangan sampai kita meyakini sesuatu tetapi kita enggak tahu dalilnya. Jangan sampai kita meyakini sesuatu ternyata itu salah. Ya. Atau kita sendiri kurang bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran. Mungkin hanya baca satu buku kemudian langsung dia yakini dengan seyakin-yakinnya tanpa memandang yang lain. Terkadang kan ada baru baca 1-2 buku ketika lihat temannya, wah kok salah ini, kamu salah, padahal cuma bawa satu buku yang dia baca. Ini juga jangan sampai seperti itu. Nah, dan ini yang disehatkan kepada kita oleh para ulama kita di sana, jangan sampai kita yang baru belajar ini baru membaca 1-2 buku ketika melihat kesalahan yang ada pada para ulama, wah ini salah ini, ulama fulan salah ini. Mereka sudah membaca sekian ratus buku, kita baru membaca satu buku saja sudah berani nyalahkan para ulama misalnya. Ya, jangan sampai. Ya, tetapi kita baca dengan seksama, kita cari yang rujukan yang lain, kita baca dengan seksama, jangan-jangan apa yang dikuatkan di sini itu berbeda dengan apa yang dikuatkan di sana. Kemudian kita tengok apa yang mereka rujukkan dengan dalil-dalilnya, sehingga ketika kita memegang satu pendapat, kita berada di atas ketenangan dan juga berada di atas keteguhan. Ini yang dikatakan seseorang yang tidak tafrid dalam mencari kebenaran. Adapun orang yang sama sekali enggak peduli dengan kebenaran, pokoknya ya kayak gini saja. Ini biasanya cepat atau lambat dikhawatirkan dirinya akan mudah terombang ambing dengan berbagai macam kesalahan-kesalahan atau pendapat-pendapat yang terkadang meragukan apa yang telah dia miliki dari keyakinan-keyakinan yang dia pegang tadi. Wallahu ta'ala alam suab. Nah, mudah-mudahan bisa dipaham bersama. Masih ada waktu, kalau ada pertanyaan silakan. Bentar. Jadi di antara beberapa ikhwan kadang ada yang memaksa, kadang ya enggak, kadang-kadang ada orang yang diantaranya bahkan yang memperhatikan karena suatu kebutuhan ya pemerintah ini bisa. Ya, kita enggak menghukumi, cuman kita menasihatkan saja. Agama ini juga kebutuhan. Kalau kita makan dan minum itu merupakan kebutuhan. Ya, kita bikin rumah juga kebutuhan, kita beli mobil juga kebutuhan. Kadang orang kan gitu, sudah punya rumah, sudah punya motor, ya, masih aja lembur, ada kebutuhan banyak ya. Orang kalau nuruti kebutuhan enggak akan selesai-selesai. Belum punya kontrakan, belum punya tempat usaha, belum belikan motor anak, belum memberikan perhiasan istri, semuanya kebutuhan. Ya. Jadi orang itu enggak akan kenyang dengan dunia. Sebagaimana seseorang itu enggak akan kenyang dengan ilmu. Maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-ilmu ya manfaatahu dunya hasalal maut. Barang siapa yang dia terlewatkan dari dunia, dia mati. Ya, pasti kan mati. Dia enggak makan misalkan sebulan mati. Tetapi apakah setelah mati dia akan masih kelaparan? Adakah seorang mayit yang di dalam kuburnya masih ada kelaparan? Enggak ada. Apapun kalau sudah mati terputus. Berbeda dengan ilmu. Orang itu kalau terlewatkan dengan ilmu, dunia akhiratnya akan sengsara. Ya, dunia akhirat akan sengsara. Beda dengan dunia. Ilmu itu yahtajuhu fi kulli nafsin, fi kulli nafasin. Ilmu itu dibutuhkan setiap kali kita menghirup dan mengeluarkan nafas.